عليكم. وعليكم السلام. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. Ya, khalaqtal ibadah, engkau ciptakan para hamba, alam ma'alimta, sebagaimana ilmu yang engkau miliki. Maka dalam ilmumu, ya Allah, ya jari, berjalanlah al-fata anak muda, wal-musinu dan orang tua. Maka di antara mereka hamba, ada yang celaka calon penghuni neraka, ada yang bahagia calon penghuni surga. Pemimpin di antara mereka, ada yang jelek rupanya, dan ada yang ganteng mukanya. Alada atas orang itu mananta engkau memberi nikmat, wahada sedangkan orang ini khodalda tidak engkau beri taufik. Wahada aanta orang itu engkau bantu, wada dan yang itu lam tu'in tidak engkau bantu. Tafsir ini diriwayatkan oleh Baihaqi di Manaqib al-Imam Syafi'i, demikian juga di Sunanul Kubra, Lalikai, Ibnu Asakir di tarikhnya dari sejumlah jalur. Ibnu Katsir di Bidayah mengatakan, Ibnu Husainimah mengatakan, Ansyadani al-Muzanni. Al-Muzanni membacakan syair kepadaku. Faqal Muzanni mengatakan, Ansyadana al-Syafi'u linamsihi. Imam Syafi'i membacakan syair untuk dirinya, kemudian beliau sebutkan bait-bait di atas. Ibn Abdul Bar al-Maliki mengatakan bahasanya kalimatnya ada di antara syairnya Imam Syafi'i yang tidak diperselisihkan kalau itu syairnya Syafi'i. Wa asyab asahu syair anhu, dan dia adalah bait yang paling valid dari al-Imam Syafi'i. Wakala Syekhun Nasir Mukbil rahimahullah ta'ala mengatakan atar ini sahih. Kemudian kembali ke atas ke matan. Qauluhu rahimahullah ta'ala yahdi mayasha'u wa ya'asim. Ya Allah berikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki, Allah lindungi, Allah beri afiyah, dan itu semua adalah fadlan anugerah. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, wa yakhdul, dan Allah tidak beri taufik, dan Allah beri ujian adalah, dan itu semua adalah keadilan Allah. Nah. Hadza raddun 'ala al-mu'tazilati bi qawlihim bi wujubi fi'lil aslahi lil 'abdi 'ala Allah. Wa hiya mas'alatun al-hadyu wal idlalu. Al-huda, al-huda wal wal-idlalu. Qalat al-mu'tazilatu al-huda minallahi bayanun bayanu tariqi sawabi wal-idlalu tasmiyatul abdi dolan. Bahukmuhu ta'ala ala abdi bid-dolali inda khalqil abdi ad-dolali ad-dolala ad-dolala fi nafsihi. Bahada mabniyun ala aslihim al-fasidi anna af'al al-ibadi makhlukatun lahum badalilu ala ma'kulnahu qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Walau kana al-huda bayana tariqi lama soha hadhan nafyu an nabihi di anahu sallallahu alaihi wasallam bayana tariqa liman ahabba wa abawada. Wa qawluhu ta'ala walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha adhalika yudilullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Walau kana al-huda minallahi al-bayana wa huwa amun bi kulli nafsin lama soha at-taqiyidu bil masyiati. Wa kadzalika qawluhu ta'ala walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhbirin. Wa qawluhu may yasha' illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Nah, sebelumnya tadi ada perkataan Wahab bin Munabbih, salah satu tabi'in. Wahab bin Munabbih al-Yamani al-Dhimari as-Sun'ani. Aku mentelaah takdir, maka aku bingung. Aku telaah lagi, nadharofi itu telaah. Fatahayartu, aku bingung. Dan aku jumpai manusia yang paling berilmu tentang takdir adalah orang yang paling semangat menahan diri dari membahas takdir. Sedangkan orang yang paling bodoh dengan takdir adalah orang yang banyak ngomong tentang takdir. Namun asar ini catatan kaki yang dhaif disebutkan oleh Al Hasan bin Ali Al Khulwani sebagaimana yang ada pada Ibn Abdul Bar di At-Tamhid. Di sanadnya terdapat Idris. Idris itu adalah Ibnu Ibnati Wahab Ibn Munabih. Di sini adalah anak dari anak perempuan, berarti cucunya Wahab bin Munabih, dan dia dhaif sebagaimana di Mizanul I'tidal. Juga dilihatkan Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifah dari Wahab bin Munabih dari Ibn Abbas. Dimna bagian dari satu asar yang panjang, namun sama fihi ada padanya ilah yang sama, yaitu Idris Ibnu Ibnati Wahab Ibn Munabih. Ya, maka di sarannya dikatakan ini adalah bantahan untuk Mu'tazilah yang memiliki pendapat wajib bagi Allah melakukan yang terbaik bagi hamba. Ini adalah Allah, kewajiban Allah. Terbaik di sini adalah masalah, itulah permasalahan hidayah dan penyesatan. Mu'tazilah mengatakan, dan Mu'tazilah dalam hal ini kontra dengan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah melakukan al-aslah, yang terbaik bagi hamba, itu wajib bagi Allah. Allah tidak boleh tidak seperti itu, harus seperti itu, berbuat yang terbaik bagi hamba. Lain hanya dengan Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu ya suka-suka dia, ya, suka-suka dia. Mau yang kemudian cari hidayah malah diberi kesesatan, ya, suka-suka dia. Yang cari kesesatan malah diberi hidayah, ya itu otoritas dia. Inilah masalah hidayah dan penyesatan. Mu'tazilah mengatakan hidayah dari Allah adalah penjelasan tentang jalan kebenaran. Ini berarti hidayah yang diimani oleh Mu'tazilah hanya hidayah al-irsyad saja. Definisi hidayahnya cuma hidayah al-irsyad, hidayah ilmu. Wal-idlal, dan itulah Allah menyesatkan, definisi Allah menyesatkan itu tasmiyatul abdi dolan, memberikan label sesat pada seorang hamba, bukan karena Allah menyesatkannya. Non hamba itu sesat, kemudian Allah cuma ngasih stempel, ngasih label, ini orang itu orang sesat, namun Allah tidak menyesatkannya. Wa hukmu ta'ala, yaitu fanis Allah ta'ala atas seorang hamba, bahasanya dia sesat. Ya, kenapa dia difonis sesat? Inda khalqil abdi, karena hamba tersebut menciptakan kesesatan pada dirinya. Dan ini perkataan ini, definisi idlal menyesatkan itu semacam ini, tasmiyatul abdi dhalal, ini adalah pendapat yang dibangun di atas kaidah mereka yang fasik. Itu bahasanya perbuatan manusia itu diciptakan sendiri oleh si manusia. Manusia menciptakan perbuatannya. Dalil pendapat yang kami katakan, bahwasanya Allah itu memberikan petunjuk dan hidayah. Sehingga engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Maka seandainya hidayah itu cuma sebagaimana definisi Mu'tazilah, yaitu hidayah ilmu. Seandainya hidayah itu bayan tariqi, lama sah, tentu tidak sah peniadaan ini dari sang Nabi. Karena Nabi SAW menjelaskan, telah menjelaskan jalan yang benar pada orang yang Nabi cintai atau yang Nabi benci. Dan yang lain, seandainya kami berganda, misalnya kami akan berikan pada setiap jiwa hidayahnya. Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikian itu Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah berikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Walau kana al-huda minallahi, seandainya hidayah dari Allah itu sekedar penjelasan, wa wa'amun, dan itu bersifat umum pada Allah jelaskan pada setiap jiwa, tentu tidaklah sah atau membatasinya dengan kehendak. Karena kalau hidayah al-irsyad itu Allah berikan, hidayah ilmu Allah berikan pada semuanya. tidak hanya terbatas pada orang yang Allah kehendaki. Kadzalika demikian juga firman Allah, "Balaula nikmatu Rabbi, seandainya bukan karena nikmat Tuhanku, niscaya aku termasuk orang-orang yang dihadirkan di neraka." Siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan, siapa yang Allah kehendaki Allah akan jadikan dia berjalan di atas siratil mustaqim. Dan sarahnya atau catatan kakinya, catatan kaki 4 di halaman 147. Nah, Mu'tazilatu diwujudi fi'lil aslahi akhlaqi ala Allah ta'ala fima yata'allaku bisu'unil ibadi. Fa'idha kallafa akadan min ibadihi bitaklifin fa'imtasalahu falakuda an yusibahu ala dalika. Fa'idha asoba adan min adidihi bi adan la buddha an yaj'ala dalika muhaqqiqan li salahihi wa manfaatihi wa illa kana mukhillan bi wajibihi wa hada kubahun fi taklifi. Fa'idha fa'ala subhanahu ma yaduruhum istatba'a dalika dulmahum. Nah, Mu'tazilah berkeyakinan wajib melakukan yang terbaik. Ini wajib atas Allah melakukan yang terbaik dalam hal yang berkenaan dengan urusan hamba. Maka jika Allah membebani seseorang dari hambanya dengan satu beban, satu perintah, lantas dia si hamba melaksanakannya, Allah harus memberikan pahala karena hal itu. Jika Allah menimpakan salah satu hamba dengan gangguan bi adan labuda, maka tidak boleh tidak gangguan atau musibah tersebut harus muhakikat mewujudkan kebaikan bagi si hamba dan manfaat bagi si hamba. Wa illa, jika tidak demikian, maka berarti Allah itu mukhillan biwajibihi, tidak melaksanakan kewajibannya. Dan ini satu hal yang jelek dalam taklif, dalam pembebanan. Dan jika Allah melakukan sesuatu yang membahayakan bagi hamba, istatba'a dalika dzulmahum, maka itu ini berkonsekuensi dolim kepada hamba. Nah, hada huwa madhhabul mu'tazilati wa hada batilun bil naqli kama annahu mukhalifun lima alayhi jumhur ahli al-'ilmi min al-usuliyyin wal fuqaha'i alladhina yaquluna la yajibu 'ala Allah ta'ala fi'lu al-aslahi li'ibadihi wa kayfa yajibu 'alayhi subhanahu fi'lu al-aslahi lil'ibadi والأنفع لهم وهو القائل فلو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا فهو سبحانه وتعالى قد صرف قلوب بعض عباده عن الهداية وقضى عليهم بالكفر فلو كان يجب عليهم فعل الأصله لهم لما صرف قلوبهم عن الهداية والإيمان ولما خلق الكفر فيهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق وفيه وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. قال الحافظ في الفتح واستدل له أي الحديث السابق على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع أمره في طاعة الله ثم يقتم له بالكفر والعياذ بالله فيموت على ذلك فيدخل النار. ف فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع أعماله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها، ولا سيما إن طال عمره وقرب موته من كفره انتهى. نعم. Inilah akidah Mu'tazilah, dan ini adalah satu hal yang batil bin naqli dengan dalil-dalil naqli, dengan dalil Quran dan Sunnah. Sebagaimana pendapat ini menyelisihi jumhur ulama dari kalangan usul fikih, ulama fikih yang mengatakan Allah tidak punya kewajiban untuk melakukan yang terbaik bagi hambanya. Bagaimanakah mungkin wajib atas Allah lakukan yang terbaik untuk hambanya dan yang paling manfaat bagi hambanya? Padahal dia berfirman, seandainya Allah berkehendak, insya Allah akan berikan hidayah kepada kalian semua. Seandainya Allah berkehendak, niscaya terimalah semua yang di muka bumi seluruhnya. Maka yang benar ketika Allah memberikan hidayah, maka itu semata-mata adalah tafadhulan, anugerah dan kebaikan Allah. Seandainya kemudian orang itu sesat, ya maka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati sebagian hambanya dari hidayah, dan Allah putuskan kekafiran untuk Allah tetapkan kekafiran untuk mereka. Seandainya wajib atas Allah melakukan yang terbaik untuk hamba, niscaya Allah tidak akan membelokkan hati mereka dari hidayah dan iman, dan tentu Allah tidak akan menciptakan kekafiran di tengah-tengah hamba. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, telah berkata kepadaku as-sadiq, seorang yang jujur, al-masduq, yang mendapatkan berita yang benar, ada seorang yang beramal dengan amal penduduk surga, sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Lantas Alkitab, dia tercatatan takdir mendahulunya, maka dia beramal dengan amal penduduk neraka, lantas dia masuk neraka. Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan, astudillah lahu dan didalili untuk hal tersebut, hadis ini jadikan dalil untuk hal itu. Yaitu, la yajibu ala Allah, tidak wajib atas Allah memperhatikan yang terbaik. Khilafan menyelisihi Mu'tazilah yang mengatakan demikian. Di An-Nafi, karena isi hadis ini, sebagian orang menghabiskan semua umurnya dalam taat kepada Allah, kemudian dia tutup umurnya dengan kekafiran, waliyatubillah, sehingga mati dalam keadaan demikian, lantas masuk neraka, tentu berarti selama-lamanya. Wa falau kana, seandainya wajib atas Allah memperhatikan yang terbaik, niscaya Allah tidak akan menghapus semua amal solehnya dengan kata-kata kekafiran yang dia mati di atasnya. Oleh siapa lebih-lebih lagi jika panjang umurnya dan dekat matinya dari kekafirannya. Nah, khatimatul kalami, anna ahlas sunnati indama yuriduna alal mu'tazilatu, alal mu'tazilati, ada alal mu'tazilati, wa yubtiluna muqtaqadahum la yakni annahum yanfauna wujudu wal musalihatu fi wujudal maslahati fi awamirillahi wa nawahihi bal inna muqtada madhhabihim anna awamirallahi ta'ala wa nawahihim la takhlu min maslahatin. Nah, khatimatul kalam, penutup bahasan dalam masalah ini, Ahlus Sunnah ketika membantah Mu'tazilah dan mencap batilnya keyakinan mereka, tidaklah bermakna Ahlus Sunnah mengingkari adanya maslahat di dalam perintah dalam Allah. Bahkan konsekuensi akidah Ahlus Sunnah, bahasanya perintah Allah dan larangannya tidak lepas dari maslahat. Illa bedanya, mereka tidak mengatakan wajibnya maslahat ini atas Allah sebagaimana anggapan Mu'tazilah. Namun ri'atul aslah menurut Ahlus Sunnah adalah fadlun, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah untuk hambanya. Wallahu muwaffiq lil haqq. Dan catatan kaki satu tentang idlal itu dimaknai oleh Mu'tazilah adalah pelabelan seorang hamba yang sesat sebagai orang yang sesat, namun Allah tidak menyesatkannya. Nah, قال المحقق رحمه الله تعالى هذا معتقد المعتزلة وهو باطل مردود لغة ونقلا أما من حيث اللغة من حيث اللغة فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس في لغة أمة من الأمم فضلا أن أفصح اللغات وأقملها هجاه بمعنى سماه مهتديا وأضله سماه ضالا وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما وفهمه إذا سماه فاهما انتهى المراد أما من حيث النقل يقال لهم نعم قد يكون الهدى من الله بيان طريق الصواب لقول تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى لكن حصرها بهذا النوع لا يوافقون عليه لا يوافقون عليه فإنه سبحانه قد وصف نفسه بالهداية التي هي التوفيق والإلهام ودليله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ولهذا نفاها أي هداية التوفيق عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. Inilah keyakinan Mu'tazilah tentang definisi idlal. Dan ini satu hal yang batil tertolak berdasar dari sisi bahasa Arab ataupun dalil. Dari sisi bahasa, Ibnu Qayyim komentar, tidak ada dalam bahasa satupun bangsa, lebih-lebih bahasa yang paling fasih dan paling sempurna, memberi hidayah dalam pengertian menamainya orang yang mendapatkan hidayah, atau lahud dengan pengertian menamainya orang yang sesat. Apakah sah kita katakan allamahu artinya menamainya sebagai orang yang berilmu, fahamahu artinya menamainya sebagai orang yang faham. Adapun dari sisi naqli, kita katakan pada mereka betul, qad yakunu boleh jadi hidayah itu hidayah ilmu berupa penjelasan jalan yang benar. Contohnya ada di firman Allah Ta'ala, adapun Tsamud maka kami berikan pada mereka hidayah, yaitu penjelasan, namun mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Yang salah dalam Mu'tazilah adalah membatasi hidayah, membatasi hidayah atau kesesatan bihadanah dalam satu jenis ini. Nah ini yang mereka tidak dicocoki. Namun hidayah itu ada dua macam. Fa'innah maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapiri dirinya dengan hidayah dalam pengertian taufik dan ilham. Contohnya, siapa yang Allah inginkan untuk Allah berikan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Oleh karena itu Allah tiadakan hidayah taufik dari sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah kemudian, walau la nikmatu rabbika kuntum minal muhtarin, dicatatkan kaki satu, kata Al-Qasmi di tafsirnya, walau la nikmatu rabbi dengan hidayah dan kelembutan untukku lakuntum minal muhtarin ay ma'aka finnar, dihadirkan bersamamu di dalam neraka. Fahadhi nikmah, maka nikmat yang nikmat ini maksudnya hidayah telah menyelamatkan pelakunya dari neraka. Inilah hidayah taufik yang mengharuskan ihtidak mendapatkan hidayah secara sempurna. Dilakukan saat ini itu adalah hidayah bayan, maka tidak mengharuskan hal demikian. Idhiyah karena nikmat itu adalah sebab untuk mendapatkan hidayah yang sempurna. Wallahu muwaffiq wal hadi lis sabil. Ya. Qauluhu wa kulluhum yataqallabuna fi makinatihi baina fadlihi wa adlihi. syarhu fa innahum kama qala ta'ala huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min faman hadahumullahu illal imani bi fadlihi walaul hamdu wa min waman adallahu fa fa bi adlihi walaul hamdu wa sayati li hadzal makna ziyadatun ziyadatu ziyadatu idahin itu ziyadatu idahin insyaallah taala fa inna syaikha rahimallahu lam yajma' al kalama fil qadri fi makanin wahidin bal farraquhu fa ataita fa ataitu bihi ala tartibihi. Nah, fakulluhum, maka semua mereka bolak-balik dalam kehendak Allah antara anugerah dan keadilan, karena perbuatan Allah itu tidak lepas dari dua hal ini. Kalau bukan adil adalah fadl. Maka mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, dialah Allah zat yang menciptakan kalian, maka di antara kalian manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka manusia cuma dibagi menjadi dua saja. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah dan yang lain, yang mengatakan manusia itu ada tiga macam, mukmin, kafir, kemudian tidak mukmin, tidak kafir. Maka siapa yang Allah berikan hidayah pada iman, maka itu dengan anugerah Allah untuk segala puji. Yang Allah sesatkan, maka itu dengan adilnya untuk Allah segala puji. Dan akan datang penjelasan tentang hal ini, ziyadatul idahin, tambahan penjelasan insyaAllah ta'ala. Karena Syekh yaitu Musannif Imam Tahawi tidaklah mengumpulkan pembicaraan tentang takdir dalam satu tempat, namun dipisah-pisah. Maka aku pun mengikutinya ala tartibi, mengikuti urutan yang beliau bawakan. Nah, qawlahu wa huwa muta'alin, wa huwa muta'alin anil muta'alin anil abdadi anil idrati wal andadi andadi syarhan aziddu al mukhalifu wal niddu al mislu fa huwa subhanahu la ma'aridi la mu'arida lahu lahu bal ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la misla lahu kama qala ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa yashi'u syaikhu rahimahullahu binafi ad-diddi wa niddi ilar Rabbi ala mu'tazilati fi za'amihim annal abdi annal abda yakhluku fi'lihi fi'lahu fi'lahu. Nah, dan Allah itu maha tinggi dari al-abdad, dari tandingan, wal-andad dan yang semisal. Did kebalik, maknanya dalam mukhalif, yang menyelisih. Sedangkan nid itu semisal. Maka Allah tidak ada yang bisa menentang Allah, karena apa Allah kehendaki itulah yang terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak bakalan terjadi. Dan tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Walam yakulahu kufuwan ahad. Maka Syekh Musannif mengisyaratkan dengan meniadakan did dan nid ila raddi sanggahan untuk Mu'tazilah. Dalam anggapan mereka bahasanya manusia menciptakan perbuatannya. Nah, qawluhu la radda la radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi. Asyarhu ay la yaruddu qada'allahi raddun wala yu'aqqabu أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب بل هو الله الواحد القهار. Nah, tidak ada yang bisa menjaga takdir Allah, tidak ada yang bisa menunda hukum Allah, dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketetapan Allah. Yang tidaklah menyanggah takdir Allah, orang yang bisa menyanggah. Tidak bisa diakhir, artinya akhir, menunda hukum Allah, mu'akhirun satupun penunda. Dan tidak ada yang menang menghadapi walaya ghalibu amrahu ghalibu, tidak ada satupun ghalib, orang yang menang, yang bisa memenangkan perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Allah adalah zat yang Isa lagi maha perkasa. Nah, qawluhu ammana idzalika kullahu bidzalika kullihi bidzalika kullihi wa aykana anna kulla min indihi syarhun ama al imam fasayati al kalamu alaihi insyaallah taala wal istiqraru min yakinna al ma'u fi haudi idza istaqarra. Nah, sampai situ saja. Amanah kami mengimani itu semua masalah takdir, dan kami yakin semuanya datang dari sisi Allah. Ada pun pembahasan tentang iman, maka akan datang pembicaraan tentang insyaAllah ta'ala. Sedangkan iman dalam bahasa Arab mana adalah istiqrar. Dia beli kata-kata yakin al-ma'u fil haudi, artinya istiqrar ma'ufah atau ma'lain ada di celananya. Nah, wala syarihu rahimahullah ta'ala wa tanwinu fi kulla badalul idhafati ay kullu kainin muhdathin min indillahi ay biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi wa takwinihi wa sayati al-kalamu ala dhalika fi mawdi'ihi insyaAllah ta'ala. Nah, dan tanwin di kullan itu adalah badal dari idhofah, artinya wa aykonna anna kulaka inin muhdasin itu min indillah, semua yang tercipta, baru tercipta itu dari sisi Allah, artinya dengan qada dan qadar Allah, kehendak dan kehendaknya dan pembentukannya. Dan akan datang dalam pembicaraan tentang hal tersebut di tempatnya secara khusus insyaAllah ta'ala. Panjang kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.